Jadi kata penanya, jadi haditsnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik dari kalian siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengerjakannya. Pertanyaannya, apakah kami yang hanya mengajar di TK dan TPA yang mengajarkan cara membaca Al-Qur'an tanpa mengajarkan maknanya masuk dalam hadits tersebut? Jawabannya iya, masuk. Ya. Karena mengajarkan Al-Qur'an itu cakupannya luas ya, termasuk mengajarkan cara membacanya. Mengajarkan cara membacanya. Nah, semoga Allah memperbanyak orang-orang yang seperti itu di tengah kaum muslimin. Ya, ini umat terlalu banyak perlu kepada orang-orang yang mengajarkan. Imam-imam masjid itu lihat ya, subhanallah. Banyak imam masjid itu bacanya, waduh enggak beres ya. Ya. Nah, itu perlu ada orang-orang yang bisa mengajari. Iya. Kalau dia mempunyai pekerjaan bagus, belajar tajwid yang baik, nanti dia sholat di masjid mana begitu, dengar imamnya kurang bagus bacanya, Pak kita duduk dulu sebentar. Ya, kita baca Al-Quran bersama. Ya. Paling tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Sebab kalau Al-Fatihahnya sudah bagus bacaannya, berarti sudah syah sholatnya. Kan begitu? Iya. Hal yang batil, kalau misalnya ada yang melihat hal yang batil, atau dia berucap atas seseorang dengan kebatilan, dengan kedustaan, dia bantah dengan ilmu, dia dapat pahala akan hal tersebut. Ya, karena itu dari amalan yang salih, seseorang yang membela kehormatan saudaranya, apalagi itu kehormatan gurunya, kehormatan orang yang berilmu, dia bela, itu adalah hal yang bagus. Tapi dengan ilmu dia membelanya, dengan hikmah, dengan hal yang di dalamnya dia menghendaki kebaikan. Nasihat untuk orang yang keliru dan membela kebenaran dengan bahasa yang bagus, bukan bahasa caci maki, menjatuhkan. Jelas ya? Kalau mau lihat cara membantah yang bagus, tuh baca bantahan-bantahannya Syekh Shalal Fauzan. Itu subhanallah, kalimat-kalimat menunjukkan kedalaman ilmu dan akhlak yang luar biasa. Baik.